Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam Purbalingga. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani 102.2 FM dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, salah satu kenikmatan yang paling utama adalah an hudiya ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kenikmatan yang paling utama adalah di mana seorang muslim diberi petunjuk mengenal ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkannya, sehingga terkadang seseorang di antara kita mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan mendapatkan pahala 50 kali pahala sahabat. 50 kali pahala sahabat. Sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana akan datang satu zaman orang yang beramal di dalamnya mendapatkan pahala seperti 50 ajru khamsin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, 50 orang dari kalangan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal minkum, 50 orang dari kalangan kalian. Akan datang nanti satu zaman di mana seorang yang mengamalkan agamanya, mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala 50 pahala sahabat. Bisa dibayangkan. Padahal sahabat itu kalau beramal, amalan kita tidak akan bisa menyainginya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kau cela para sahabatku. Karena sesungguhnya apabila kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anfaqtum misla Uhudin dhahaban, seandainya kalian menginfakan emas, emas. Sudah ada yang pernah infak emas? Cuilan emas be angel ya. Soale ali-aline arep dicuil eman-eman. Seandainya kalian berinfak emas, bukan hanya seberat cincin. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban. Seandainya seorang dari kalian menginfakan emas seberat apa? Seberat gunung Uhud. Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 6-8 kilo panjangnya. Tingginya mungkin sekitar, wallahu ta'ala alam ya, 1-3 kilo. Berarti sudah berapa itu? Itu emas sebesar itu. Kita infakkan. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Niscaya emas atau infak kita yang berupa emas sebesar gunung Uhud tidak akan bisa menyamai sedekah mereka dengan satu mud. Sedekah mereka yang cuma satu mud. Wala nasifahu. Tidak pula cuma separuhnya. Enggak bisa menyamai. Satu mud itu sekitar setengah on. 0,5. Kalau 0, bukan setengah on. 0,5 on. Ya setengah. Setengah on berarti. Setengah sampai 0,6 ons. Berarti hampir. Ini 0,5 ons sampai 0,6 ons. Perkiraan seperti itu. Karena mud itu 1/4 sok. Satu soknya sekitar 2 kilo lebih sampai 3 kilo. Ya, kalau dibagi 4 berarti kan cuma setengah on. Setengah on itu tidak bisa disamai dengan setengah on sedekahnya sahabat, tidak bisa disamai dengan sedekah kita emas sebesar gunung Uhud. Ngono isih ngelek-ngelek sahabat, masih menjelek-jelekan sahabat. Ya, na'udzubillahi min dalik. Nah, akan datang nanti satu zaman di mana seseorang itu terkadang beramal dan dia mendapatkan pahala 50 kali pahala sahabat. Ya, ini di akhir zaman. Kapan zaman itu? Adalah zamanul fitnah. Zaman di mana zaman semakin berat. Semakin jauh dari mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, untuk senantiasa beramal dengan ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu kebahagiaan yang sangat sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis kelima dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang menceritakan kisah Abu Yazid yang bernama Ma'an bin Yazid, yang dia mengambil sedekah ayahnya. Kemudian diprotes oleh ayahnya. Kemudian si Ma'an ini tidak, sahabat Ma'an ini tidak tidak menerima tuntutan ayahnya. Akhirnya beliau pun mengadukan masalah itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihukumi dengan adil. Ma'an mendapatkan hartanya, Yazid mendapatkan pahalanya. Laka ma nawaita ya Yazidu, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala dari niatmu. Wahai Ma'an, harta yang engkau ambil itu halal, sudah berhak untuk kau miliki. Dari sini kemarin kita mengambil faedah, atau dari sini para ulama mengambil faedah bahwa boleh seorang bapak membayar zakatnya kepada anaknya, membayar zakat mal kepada anaknya. Bapaknya kaya dan anaknya miskin, masih di bawah tanggungan dia misalnya. Maka boleh dia mengeluarkan zakatnya kepada anaknya, kalau memang anaknya termasuk ahlu zakat, mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, boleh. Dengan syarat, ketika membayarkan zakat tersebut kepada anaknya, dia tidak berniat untuk menggugurkan kewajiban nafkah. Dengan syarat apa? Ketika membayarkan zakatnya atau membayar zakat kepada anaknya, dia tidak berniat untuk menggugurkan kewajiban nafkah. Misal, ya, kita punya uang yang harus dizakati. Zakat keluar 10 juta. Masya Allah. Itu baru 2,5% loh. Berarti hartanya berapa itu? 2 juta. 250 juta. Banyak atau enggak? Banyak sekali. 1/4 M. Nek dikeluarkan 10 juta terasa atau enggak? Kerasa banget. Pokoknya kalau untuk zakat itu kerasa banget gitu ya. Tapi nek untuk belanja kadang apa? Enggak terasa. Ya itulah manusia, subhanallah. Ya. Kita keluarkan zakat kita 10 juta. Kemudian per bulan biasanya anak kita ini kita kasih nafkah biasanya ya 2,5 juta. Misal, ini misal, namanya juga misal. Buat bayar apa, kos-kosan, terus nggo makan bulanan, buat bayar sekolah, misalnya begitu ya, berarti 2,5. Suatu saat anak kita ini qadarullah wa masya'a fa'al, misalnya, ini misal saja, mengalami musibah, dia membuat orang lain atau menyebabkan orang lain celakaan misalnya, sehingga membutuhkan apa, biayanya jumlahnya 10 juta untuk pengobatan ya, dibutuhkan biaya 10 juta. Otomatis anak kita utang berapa? Utang 10 juta. Nah, kita sebagai bapak pas akan mengeluarkan zakat, boleh zakat ini kita berikan kepada anak kita. Tapi dengan syarat, jangan meniatkan ben bebas nafkah. Dia punya utang 10 juta, nih ada 10 juta zakat untuk menutupi hutang kamu. Tapi yang 4 bulan, 2,5 kali 4, yang 4 bulan golek dhewe ya. Ini tidak boleh yang seperti itu. Ya, tetap kita wajib untuk memberikan nafkah pada dia. Dan tidak boleh berniat untuk menggugurkan kewajiban nafkah, itu tidak boleh. Kalau ada niatan menggugurkan kewajiban nafkah, maka yang seperti ini tidak boleh. Ini faedah yang terakhir kalau tidak salah sebelum pekan yang lalu. Kemudian faedah yang selanjutnya yang langsung berkaitan dengan bab ini, yaitu bab apa? Niat. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazidu. Wahai Yazid, engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Apa faedah dari lafaz hadis ini? Faedahnya jelas. Bahwa seseorang tetap dituliskan pahala niatnya. Seseorang tetap dituliskan pahala niatnya. Meskipun kejadiannya tidak sesuai dengan yang diniatkan. Meskipun kejadiannya tidak sesuai dengan yang diniatkan. Kalau boleh dibahasakan ya. Meskipun kejadiannya tidak semulus yang diharapkan. Gitu, ya. Jadi seorang itu tetap mendapatkan pahala niatnya, meskipun kejadiannya ya tidak sesuai dengan yang diniatkan. Dan ini sudah pernah kita sampaikan masalah ini, yaitu kisah tentang seorang yang keluar pada malam hari, kemudian dia berniat untuk sedekah. Ternyata apa? Pagi harinya heboh. Ya, getumel biasa orang gerundal. Ya. Kayak si bapake, kenang apa anak-anak bapake. Bapake wong jenenge maling disedekahi gitu kan. Pagi-pagi orang yang bersedekah itu mendengar bahwasanya kok ada pencuri dapat apa? Sedekah. Keloman kayaklah. Keloman itu apa? Terlalu apa? Terlalu pemurah, maling pidi sedekahi gitu. Pencuri saja dikasih sedekah. Ya, ternyata tadi malam dia keluar ngasih pahala, ngasih sedekah pada seorang pencuri. Akhirnya dia bertekad, ya Allah, saya akan berniat untuk sedekah lagi. Malam berikutnya dia keluar, kemudian dia bersedekah. Dah dikasihkan pada seseorang. Ketone wong ora duwe klambi apa ya, disedekahi. Ya, melas temen gitu ya. Pagi hari ribut lagi. Ternyata siapa? Pezina. Lero orang nganggo klambi pancen sengaja. Dikirane wong ora duwe klambi ya, naudzubillahi min dzalik ya. Maka ternyata sedekahnya kepada seorang pezina, seorang wanita pezina, naudzubillahi min dzalik ya. Ribut lagi orang-orang, pezina kok disedekahi. Kemudian dia bertekad, ya Allah, kalau begitu saya akan bersedekah lagi. Akhirnya orang tadi pada malam ketiga keluar membawa sedekahnya dan dia berikan kepada seseorang. Pagi harinya ribut lagi. Ternyata siapa? Orang yang sangat kaya raya. Miliuner disedekahi. Ribut lagi. Ya itulah seperti yang saya katakan. Orang itu mbok jenengan itu gawe apik ya ribut. Gawe elek ya ribut. Berbuat baik ya mereka ribut. Anda berbuat jelek juga mereka ribut. Jadi milih yang mana? Dadi wong apik dirasani apa dadi wong elek dirasani? Mendingan dadi wong apik ora dirasani gitu kan. Ya. Jadi orang baik digibahi, jadi orang jelek digibahi, tetap mendingan jadi orang baik. Karena baik enggak baik tetap digibahi. Ya. Dan namanya orang itu biasanya enggak ada yang namanya selamat dari riba. Sehingga seorang ulama ketika dilaporkan kepadanya, ya Syekh, Anda telah digibahi. Apa kata dia? Dia mengatakan, man ana hatta la ughtab. Siapa sih diriku? Sampai-sampai aku tidak digibahi. Ya ini siapa? Kedudukan aku ini siapa? Kok sampai enggak digibahi? Wong yang lebih tinggi dari saya saja digibai, apalagi dia. Gitu maksudnya. Maka orang itu ya biasanya setinggi apapun kedudukan dia, ya semakin banyak yang menggibai. Apalagi kalau pepatah mengatakan ya semakin tinggi, atau unen-unen mengatakan itu semakin tinggi pohon pasti akan semakin kencang apanya? Anginnya. Ya, semakin sering diterpa. Maka mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari dosa ghibah yang semacam ini. Taib. Akhirnya orang itu bingung sudah. Yang pertama sedekahnya kepada pencuri, kedua pada pezina, yang ketiga kepada orang yang kaya raya. Bagaimana ini? Maka diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekah si fulan. Ya. Mudah-mudahan bahkan kata dalam hadis tersebut, bahkan mudah-mudahan dengan sedekahnya kepada seorang pencuri tadi, maka sedekah tadi bisa menghalangi pencuri tadi dari perbuatan mencuri. Ya. Dari perbuatan mencuri. Dan mudah-mudahan dengan sedekahnya tadi bisa menghalangi sang pezina dari ngobyek, ya, berzina. Ya. Dan mudah-mudahan dengan sedekahnya kepada orang yang kaya, maka orang kaya tadi sadar. Wong yang lain saja yang di bawah dia mau sedekah, dia yang sekaya itu kok tidak mau sedekah, menyadarkan. Ya mudah-mudahan demikian. Maka kita pun demikian. Kita ini kalau memang mau sedekah, lihat sisi yang mungkin bisa untuk mengurangi seseorang dari kemaksiatan. Atau bisa membantu orang untuk melakukan ketaatan. Mangsane malam Kamis ngaji nopo? Tafsir. Kok kancane dodolan bae sih ya? Kudune ta melu ngaji. Nyong ta donge kepingin melu ngaji. Ning nek nyong ra dodolan, kalau saya enggak jualan nanti gimana? Anak bojo piye wong durung duwe anak bojo. Anak bojo tidak dapat makanan untuk hari itu. Maka diam-diam kita tanya, coba Mas sini. Sebetulnya satu malam kebutuhannya berapa? Saya sih kalau satu malam kebutuhannya 10 juta. Oh ya ya sudah wis. Monggo. Ora sida wis ming takon tok. Saya satu malam itu kebutuhannya cuma sebetulnya ya bisa untuk belanja saja 20 ribu. Untung bersih itu udah alhamdulillah. Wis siki ngene. Saben malam Kamis insyaallah rasa dodolan. Sing nanggung Allah. Lah terus ya yes, pokoke tak dongakaken ana sing apa? Sing ngewehi ana sing ganteni. Kluthak-kluthik ning mburi ngamplopi ngerti-ngerti saben malam Kamis nanggung temannya supaya bagaimana dia tidak sibuk, dia bisa mencari ilmu, dia bisa ngaji dan seterusnya. Ini bagus sekali. Contoh lagi misalnya kalau Ramadan. Sebagian orang itu pekerjaannya tidak pas kalau dilakukan terus-menerus di bulan Ramadan. Anda yang memiliki kelebihan harta, pasang strategi yang pinter. Golet cari orang yang rajin ibadah tapi dia pekerjaannya agak susah. Anda tanggung. Sebulan kebutuhannya berapa sih? Ya saya kalau mau Ramadan seperti ini ya kebutuhannya sekian. Plus nanti persiapan menjelang apa? Idul Fitri, bulan Syawal maksudnya iya. Sama persiapan setelah Syawal. Terus Ya sama setelah persiapan setelah Dzulqa'dah. Terus ya bulan Muharram sekaligus mah iki jenenge dlewer. Artinya biasanya dia Ramadan sama Syawal. Dah kebutuhannya berapa sih biasanya? Saya biasa sih kalau seperti itu saya anggarkan untuk Ramadan itu biar anak-anak semangat, biar sahurnya semangat, bukanya semangat. Itu saya paling tidak keluar misalnya karena keluarga saya keluarga besar, 1 bulan 5 juta itu bersih katanya. Oh gitu, ya sudah. Mudah-mudahan Allah menolongmu ya. Sama ternyata ya. Atau kalau Anda diberi kelebihan, bismillah. Ajak Anda sapa-sapa. Jangan bilang siapa-siapa. Pokoknya untuk bulan ini saya yang nanggung. Lu dari mana? Dari Allah. Itu Masya Allah. Ini anjuran Imam Syafi'i seperti itu. Secara umum anjuran Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan sungguh saya menyukai apabila seseorang itu bersedekah kepada orang lain sehingga membantu orang yang taat untuk semakin mudah melakukan ketaatannya. Nah ini proyek-proyek sedekah semacam ini yang harus kita apa? Cari. Orang ketang mungkin ngenteng-ngenteng akan seminggu sepisan. Seminggu sekali. Atau setahun sekali. Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, cobalah kita ini dalam bersedekah, lihat orang ini kira-kira dengan sedekah kita itu bisa mengurangi kemaksiatan dia atau bisa menguatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kita cari, ya. Nah, itu yang seperti itu diterima sedekahnya meskipun sedekah dia tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ternyata jatuhnya kepada pencuri. Ternyata jatuhnya kepada pezina. Ternyata jatuhnya kepada orang kaya. Ya, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bahwasanya seseorang itu mendapatkan pahala dari niatnya adalah atau bukan pahala dari niatnya. Kita masuk dalam masalah pembahasan niat sekarang ini. Bahwa seseorang itu ya atau faedah dari hadis tadi laka manawaita ya ma'nu ya yazidu wa laka ma akhata ya ma'nu bagimu yang engkau niatkan wahai Yazid. Itu faedahnya adalah seseorang itu yang dilihat niatnya. Seseorang itu yang dilihat adalah apa? Niatnya. Bukan hanya sekedar ucapannya. Bukan sekedar zahirnya. Contoh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya. Apabila ada seseorang memiliki 2 rumah. Yang satu besar, yang satu kecil. Dia ingin mewakafkan yang kecil. Jadi pinginnya wakaf tapi wakaf pakai yang apa? Yang kecil. Kebetulan rumah itu jejer. Berdampingan, ya. Kemudian dia mengatakan sambil menunjuk, "Saya akan mewakafkan rumah saya ini." Sing dicungi sing mana? Sing gede. Padahal dia niatnya adalah apa? Yang kecil. Salah tunjuk. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, maka wakafnya tetap berlaku atas rumah yang kecil sesuai niatnya. Jadi ojo, "Woi, ora bisa cop, kocop." Ngapa cop? Lah cop nyenengan wis ngecungi sing gedhe, ya sing gedhe cop. Aja dilek maning gue. Ini karena salah apa? Salah tunjuk. Enggak, niat saya itu yang kecil. Cuma karena salah tunjuk, ngecungi sing gede. Sebelumnya pembicaraan. Jadi saya punya 2 rumah ini yang kecil niatnya mau saya apa? saya wakafkan. Oh iya, silakan diikrarkan misalnya begitu ya. Saya wakafkan rumah saya ini. Ngecungi sing gede lah panitiane langsung cup. Ya enggak bisa seperti itu ya. Dilihat apanya? Niatnya. Tetap yang berlaku adalah yang kecil. Demikian juga dalam kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan masalah niat. Di antaranya dalam kitab Al-Asbah wa Nadha'ir. Apabila ada seseorang, Al-Imam As-Suyuti, seseorang memiliki dua istri. Yang satunya bernama Zainab, yang satunya bernama Sofiyah misalnya. Ya. Kemudian dia itu ingin mentalak si Sofiyah sebetulnya. Dia ingin talak Sofiyah. Maka dipanggil. Tapi Sofiyahnya pinter ini. Ya. Apa namanya? Nyuruh-nyuruh Zainab gitu kan. Ya Sofiyah, katanya, wahai Sofiyah. Sing nyaut siapa? Zainab kan diocok-ocoki sama Sofiyah. Jawab. Lah baik, nggih, dalem. Dalem, Mas. Yang jawab si Zainab. Kamu tak talak. Ya, kamu tak talak. Ini kata-kata talak ini diniatkan tertuju kepada siapa? Sofiyah. Tapi tadi yang jawab panggilan siapa? Zainab. Ya. Jadi tidak bisa kemudian Sofiyah, oh kapok mudewek nanonya, malah salahnya kok jawab. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena niatnya suaminya itu mentalak si Sofiyah. Walaupun yang jawab siapa? Zainab. Ya, ini namanya seseorang itu dihukumi dengan apa? Dengan niatnya. Ya kalau di zaman sekarang juga banyak. Terkadang karena sebuah kebiasaan menjadi adat dan adat itu sudah menjadi hukum terkadang. Makanya para ulama mengatakan al-adah muhakkamah. Adat itu bisa, bukan adat-adat yang maksudnya sesuatu yang sudah merata di kalangan masyarakat itu menjadi sebuah hukum tertentu. Kan begitu. Misalnya kata-kata seseorang nyuwun. Nyuwun itu apa? Minta. Anda masuk ke toko. Sudah kenal baik ini. Sudah kenal apa? Kenal baik. Toko kelontong. Masuk ke toko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mbak? Nggih niki badhe nyuwun berase 1 kilo, lisae 3 liter, tigane 3 kilo, gandume 1 kilo. Oh nggih, emang pendet piyambak mriku, ngoten iki kan. Minta kan bahasanya biasanya apa? Minta garamnya apa? Minyaknya 1 kilo, gulanya 1 kilo, gandumnya 1 kilo, telurnya 3 kilo. Pun niku mawon nggih. Yang ditanya, "Udah situ itu aja, Pak." "Iya." "Jumlahnya, Pak, 100.000." "Loh, kok 100.000?" kata yang beli. "Lah nggih, 100.000." Diterangkan ini sekian, "Saya kan minta," katanya. Ya. Ini namanya enggak bisa tetap dihukumi minta, karena minta itu biasanya artinya adalah apa? Ya jual beli. Saya minta ini nanti tak bayarnya. Cuma bahasanya pakai apa? Pakai orang biasanya minta itu niatnya adalah untuk jual beli. Walakulihal, ini diantara beberapa kondisi di mana seseorang itu dihukumi sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-6. Hadis yang cukup panjang fawaidnya. Jadi insyaallah ta'ala akan saya mulai pada 2 pekan lagi. Insyaallah ta'ala kalau Allah memberikan taufiknya. Loh Ustaz, kalau pekan depan kemana Ustaz? Pekan depan akan digantikan oleh Ustaz Abdullah Zain insyaallah ta'ala. Ini nanti silakan panjenengan juga sekalian ngajak saudara-saudara